dan bangsa. Namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Kau tempatkan kami berbeda sesuai talenta, namun dalam panggilan yang sama, untuk membagikan keselamatan kerajaan surga di tengah dunia. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala perkara dapat kami atasi. Biar kami melayani dalam satu tujuan, segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Kau ciptakan kami berbeda, suku dan bangsa, sama untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Kau tempatkan kami berbeda sesuai talenta, namun dalam panggilan yang sama, bagikan keselamatan kerajaan surga di tengah dunia. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala perkara dapat kami atasi. Biar kami melayani dalam satu tujuan, segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami satu seperti kerinduan hatimu. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala perkara dapat kami.